الحمد لله رب العالمين الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاهم فزهدهم في هذه الدار وشفى الأرض مرض صابته وإدان بالابتكار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان واتبع سنته وأقام شريعته إلى يوم الدين أما بعد ويا معاشر المسلمين وزبرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حضرين جماعة القرآن يوم برحمة الله سبحانه وتعالى bulan-bulan ini dari ke depan sampai 2014 kita sebagai umat Islam di Indonesia dan warga negara Indonesia akan disuguhi dengan berbagai macam peristiwa, akan dipersaksikan berbagai macam peristiwa di tanah air ini, di mana semuanya tadi akan penuh dengan nuansa politik, karena Indonesia akan memasuki pemilu pada 2014. Dalam konteks pertemuan ini, khatib berwakil kepada diri pribadi dan kepada saudara-saudara sekalian untuk senantiasa kita menjaga keimanan, ketakwaan dan kesucian hati kita, sebab dunia dan seisinya, bahkan kehidupan kita pun di dalam dunia ini tidak ada artinya dibandingkan dengan akhirat kelak. Sehingga banyak saudara-saudara kita, bahkan kita mungkin lupa bahwa kepentingan duniawi seringkali menjerumuskan kita untuk melupakan tujuan hidup kita. Bahkan kita rela untuk mengorbankan hati kita, kecintaan kita kepada saudara-saudara muslim. Ma'asyiral muslimin wa jami'al mu'minin rahimakumullah. Kalau boleh membicarakan istilah berbagai tulisan maupun pernyataan di media massa bahwa tahun ini adalah tahun politik sampai 2014 nanti, maka yang terjadi adalah tahun politik akan membuahkan fitnah politik ataukah berkah politik. Berkah politik itu yang kita harapkan, bahwa dinamika politik kita harapkan membawa kemaslahatan, kerahmatan dan berkah kebaikan bagi seluruh umat Islam dan warga negara Indonesia. Kemajuan baik dari itu material maupun spiritual. Namun kebalikannya, bila kita tidak mewaspadai, maka yang terjadi adalah akan menimbulkan banyak fitnah politik. Sebenarnya fitnah politik itu terjadi di berbagai banyak level. Contohnya politik perkantoran. Maka kita sering menyaksikan, bahkan kita mengalami, di mana biasanya terjadi di perusahaan-perusahaan jelang rus rapat umum pemegang saham dan pergantian direksi. Disitulah terjadi intrik-intrik, disitulah terjadi praktek-praktek politik yang kadang-kala melupakan norma etika, bahkan ajaran agama itu sendiri. Demikian pula menjelang penilaian kondisi, penilaian kinerja, dan politik juga terjadi di kediaman dan di pemukiman warga, jelang pergantian ketua RT, ketua RW dan seterusnya. Maka yang terjadi adalah sama, hanya levelnya dan skalanya yang berbeda. Hadirin saudara-saudara dan semuanya yang berbahagia, kalau kita tidak mewaspadai, maka yang terjadi adalah kerugian besar bagi kita sebagai umat beriman, karena iman kita akan tergerus, hati kita akan membusuk kalau kita melupakan prinsip-prinsip keimanan, prinsip-prinsip penjagaan hati. Fitnah yang terjadi adalah fitnah dalam pengertian yang lebih luas. Dalam bahasa Al-Quran dengan bukan diterjemahkan sebagai tuduhan yang mengada-ada belaka, tapi fitnah dalam Al-Quran banyak artinya, yang semuanya itu artinya adalah negatif, semuanya artinya buruk. Kalau mau jadi bahasa Indonesia, fitnah adalah tuduhan yang tidak berdasar, mengada-ada, menuduh, maka itu adalah fitnah dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Al-Quran, fitnah berarti adalah pertama, bisa terjadi kafiran dan kekufuran. Contohnya adalah khairul faqru an yakuna kufra, bahwa kefakiran itu akan menjerumuskan, hampir menjerumuskan kepada kekufuran, kekafiran. Demikian halnya dengan masalah fitnah tadi itu. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 217, maka Al-Quran menyatakan bahwa fitnah tadi adalah ketika ayat yang sering dinukil orang, wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Maka itu asbabun nuzulnya adalah ketika masyarakat dan tradisi orang Arab Quraisy khususnya, mereka tabu untuk berperang, membunuh pada bulan-bulan yang mereka sucikan. Maka ketika umat Islam melakukan peperangan dan terpaksa harus angkat senjata karena terzalimi, karena terdesak, maka mereka menggunakan dalih dari tradisi tadi itu untuk mengecam umat Islam dan Rasulullah SAW. Kemudian Allah memberikan satu sangkaan yang dalam ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 217, Allah berfirman, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Para ahli tafsir mengatakan bahwa maksud ini adalah mereka sepakat bahwa kekufuran itu lebih besar dosanya, lebih besar dampaknya dibandingkan dengan peperangan. Fitnah bermakna yang kedua adalah musibah dan bencana, dan ini yang sering kali diungkap dalam Al-Quran. Contohnya, wataku fitnah telah musibah dan latihna Allah umikum khasam, dan dalam kalian mewaspadai, dalam kalian takut dengan fitnah, yaitu musibah, bencana, huru-hara, chaos dan seterusnya, yang akan menimpa bukan hanya kepada orang-orang yang berbuat zalim saja di antara kalian. Hal ini kalau tidak terjadi atau tidak digerakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, maka akan terjadi kalau tidak ada check and balances, tidak ada saling nasihati, saling kontrol antara satu kekuatan dengan kekuatan lain, maka yang akan terjadi adalah di situ terjadi bencana. Bencana bisa saja bencana kemanusiaan, bisa saja bencana alam, bisa saja juga bencana peradaban. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Fitnah yang ketiga artinya adalah konflik atau kontradiksi atau kontroversi, kerancuan dalam berpikir. Mereka orang-orang yang kafir dalam surat Al-Imran ayat 7, khususnya orang-orang munafik, mereka cenderung mengikuti ayat-ayat Quran yang di situ, bukan ayat-ayat mahkamah, tapi ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang bisa dimultitafsirkan, sehingga orang-orang orientalis, orang-orang yang mereka itu menewakan akal pikiran, lebih mendahulukan logika, meski Al-Quran adalah logik, meski Al-Quran adalah sesuai dengan logika, namun orang yang menewakan dan lebih mendahulukan akal pikirannya tadi, mereka lebih suka kalau hal-hal di dalam Al-Quran, di dalam ayat suci Al-Quran itu yang mengandung kontroversi, itulah yang mereka tafsirkan menurut hawa nafsu mereka. Demikian pula dengan konteks hukum, orang-orang yang dalam hatinya terdapat penyakit dan punya itikad yang tidak baik, maka mereka biasanya justru mencari ayat-ayat hukum yang itu bisa diseruntukkan, yang itu bisa disalahgunakan. Yang keempat adalah fitnah bermakna kedustaan, di mana Allah Subhanahu wa Taala mengatakan dalam surat Al-An'am, demi Allah Tuhan kami, tidaklah mereka kemudian mereka mengatakan, demi Allah Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah. Padahal mereka itu adalah dikatakan Allah dengan fitnah mereka dan dengan kebohongan mereka. Mereka mengaku-ngaku bahwa kami adalah religius, kami adalah negeri beriman, kami adalah kelompok yang beriman, namun hakikatnya mereka sesungguhnya sedang berbohong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari sini kita harus mewaspadai bahwa dalam konteks tadi fitnah politik tadi itu, maka orang penjahat pun bisa mereka berbaju seolah mereka adalah orang-orang yang suci dan bersih. Dan kebalikannya juga, mereka yang dituduh untuk mereka berbuat kejahatan, kriminal, bahkan extraordinary, extraordinary crime, padahal mereka adalah korban dari tuduhan yang dalam bahasa Al-Quran sebenarnya dikatakan tuduhan yang tidak berdasar, yaitu fitnah dalam bahasa Indonesia. Sementara orang-orang yang memang sebenarnya mereka penjahat tapi dengan kelelahannya dalam entah itu korupsi, entah itu kolusi, entah itu apapun kejahatan-kejahatan lainnya, maka sesungguhnya mereka justru melenggang karena kelihayannya dan kelicikannya. Itu juga salah satu bentuk dari fitnah politik yang sedang kita bahas. Yang selanjutnya, fitnah juga bermakna kebinasaan. Nauzubillahi min dzalik. Ada fitnati syafatu wa inna jahannama lamu'aduhu. Dalam surat At-Taubah 49, Allah mengatakan bahwa sesungguhnya mereka dalam fitnah itu, dalam kebinasaan itu telah jatuh. Orang-orang yang lebih mendahulukan hawa nafsunya, orang-orang yang lebih mendahulukan kepentingan duniawinya, meski di dalam Al-Quran diulang-ulang bahwa itu adalah kepentingan yang sempit, yang kecil, yang rendah, bahkan kalau dibandingkan dengan akhirat itu tidak sebanding apapun. Seperti jarum dicelupkan dalam lautan dan diangkat, tetesan air itulah yang merefleksikan dari kehidupan duniawi dan kenikmatannya serta akhirat misalnya. Namun mereka lebih mengedepankan, mereka lebih mendewakan karena yang terasa sekarang, yaitu dengan kehidupan dunia. Fitnah juga bermakna adalah korban kezaliman, di mana doa para orang-orang yang saleh dahulu dalam surat Yunus ayat 85, wala taj'alna fitnatan lilladzina zalamu. Dan ini yang dilupakan oleh para elit, para tokoh, bahkan oleh tokoh-tokoh umat Islam sendiri, di mana kezaliman itu bisa menimpa siapa saja tanpa pandang bulu. Makar niat-niat busuk itu bisa ditakdirkan kepada siapapun tanpa kena ampun, bahkan kepada tokoh spiritual, bahkan kepada tokoh yang mengajarkan dia agama sekalipun, itu juga tidak pandang bulu. Dalam doa ini kita diajarkan Allah untuk berdoa, wala taj'alna fitnatan lilladzina zalamu. Dan janganlah engkau ya Allah jadikan kami korban kezaliman dari orang-orang yang berbuat kezaliman. Jadi apapun tahun ini disebut tahun politik, jangan sampai Allah timpakan fitnah politik itu kepada kita. Kita selamat melalui tahun-tahun yang penuh dengan ujian ini. Yang selanjutnya fitnah bermakna gangguan, godaan dan ujian tadi itu, di mana dalam surat Al-Qasas ayat 10 Allah menggambarkan bagaimana manusia itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan azabnya tadi itu sebenarnya muncul juga dari kalangan manusia itu sendiri, di mana sulit rasanya di akhir zaman ini orang akan menggenggam agamanya, menggenggam prinsip keimanannya itu, padahal godaan, ujian dan gangguan dari setan, jin maupun manusia itu tidak pernah henti. Sebagai khatib, maka kami berwasiat dan mengingatkan pada diri sendiri dan hadirin sekalian kaum muslimin yang diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya apapun yang terjadi, yang ditayangkan, yang disampaikan, yang diangkat di media massa, jangan sampai itu kita mengambil kesimpulan gegabah yang cepat sehingga merusak hati kita, sementara kita tidak punya kepentingan sama sekali. Ketika kita terus serta menghakimi dengan cara yang kita tangkap, padahal kita korban dari permainan media massa seperti yang contoh, maka pada akhirnya kita termasuk orang-orang yang Allah tadi katakan bahwa jangan kalian jadi korban dari satu fitnah, di mana fitnah tadi itu akan menimpa siapapun mereka illa man rahimallah, kecuali yang Allah rahmati dan Allah selamatkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi min al-ayat wa dhikri hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Untuk menyelamatkan hati, untuk menjaga kesucian hati, untuk menjaga ketenangan hati yang dalam Al-Quran disebut qalbun salim, bukan hal yang mudah. Terutama di zaman di mana di situ banyak ujian, banyak fitnah, banyak godaan, di mana kita akan sulit kecuali memang diberikan kekuatan dan kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi orang-orang yang mampu untuk menjaga qalbun salimnya, maka Allah akan berikan pahala yang limpah, yaitu surga. Satu kali ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkumpul di Masjid Nabawi bersama para sahabat. Tiba-tiba Nabi mengatakan sebentar lagi akan datang seorang yang dia adalah penghuni surga. Datanglah seorang yang tidak begitu menonjol di kalangan sahabat. Mungkin itu yang dimaksud Rasulullah. Begitu menduga-duga para sahabat. Dan di hari kejadian serupa terjadi, Nabi mengatakan nanti akan datang seorang penghuni surga. Orang yang sama juga yang tadi baru masuk. Mereka menduga sampai ketiga kali. Ketika tiga kali disebutkan, oh berarti orang tadi yang dimasukkan Rasulullah. Padahal dia orang biasa-biasa saja. Gak ada kelebihannya, popularitas gak ada. Ya popularitas dalam ilmu, dalam perjuangan, dalam ibadah, spiritual, tidak ada yang menonjol. Pakaian penampilannya pun juga bersahaja, tidak saja kebanyakan orang. Sampai Abdullah bin Amr bin Al, sahabat Rasulullah yang tergolong junior, itu berdebat dengan bapaknya Amr bin As untuk membuktikan benarkah dia punya suatu amalan yang bisa menjamin dia masuk surga dari mulut Rasulullah SAW. Dia datangi orang tadi dan mengatakan, bolehkah saya menginap di rumahmu 3 hari 3 malam untuk saya tahu di mana Rasulullah pernah mengatakan bahwa akan datang orang yang akan menjadi penghuni surga dan itu engkau menurut kami semuanya. Baik, silakan. Ketika 3 hari 3 malam Abdullah bin Amr bin Al-As itu bermalam di rumah tadi seorang sahabat tadi yang konon itu namanya adalah Akasha atau Ogasha. Kemudian dia hampir tidak punya harapan bahwa tidak menemukan apapun yang spesial. Tahajudnya biasa saja, ya, ibadahnya biasa saja, hidupnya biasa, ya. Ketika dia tinggalan dan dia sudah berpamitan, saya tidak mendapatkan apapun yang menjadikan kau dijamin masuk surga. Setelah Abdullah bin Amr bin Al-Tikar itu ingin kembali ke rumahnya, maka dipanggilnya oleh tadi yang konon dinamakan Akasha atau Ugasha. Wahai pula, wahai Abdullah bin Amr bin Al-Tikar kembali, mungkin saya punya satu ritual yang itu adalah sifatnya spiritual. Saya akan menjaga hati saya, tidak akan hasad, tidak akan dengki kepada apapun yang diperoleh oleh saudara-saudara saya muslim, betapapun itu hebatnya. Dan saya tidak punya hasad di dalam hati saya, tidak punya kebencian di dalam hati saya kepada sesama muslim, apapun itu yang mendorong saya dan orang lain untuk membenci orang tadi itu. Yang terjadi mungkin itu barangkali saya digolongkan oleh Rasulullah menjadi penghuni surga. Inilah barangkali saudara-saudaraku intisari dari yang disampaikan khutbah Jumat ini, di mana menghadapi tahun-tahun yang serba penuh dengan politik, penuh dengan fitnah politik, ya kita harapkan justru keberkahan bagi pribadi kita, karena di balik ujian itu justru ada hikmahnya, yaitu tantangan dan ujian bagi kita untuk menjadi orang-orang yang dijamin masuk surga, di mana kita tidak mudah terpengaruh dengan propaganda, dengan publikasi yang menyesatkan, ataupun dengan berita-berita apapun yang penting kita menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, untuk tidak saling membenci, saling memfitnah, saling menggombal, apalagi sampai kita membunuh, baik itu pembunuhan harta maupun pembunuhan secara fisik, saudara-saudara kita seiman dan muslim. Aku boleh hadir wasallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan segala penyakit kita, karena penyakit kita itu sesungguhnya adalah datang dari kita sendiri. Dan Allah lah Maha Penyembuh. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan segala penyakit kita yang terbatin dan orang-orang yang kita kasihi. Mudah-mudahan kita diberikan kesembuhan dan jalan yang terbaik untuk senantiasa kuat menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita istiqomah dan mencapai husnul khotimah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana alhamdu kama yalbaghi jalali wujudil kadhim wa'adhim sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik wa alim ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala ta'atik, tsabbit qulubana ala mahabbatik wa mahabbat ikhwanina almuslimin. Allahumma inna na'udhu bika min jahli al-bala'i wa darbi shaqaa'i wa su'i al-qadar wa haybati ar-raja'i wa shamatati al-'adaa'. Allahumma inna na'udhu bika min al-fitani ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban-nar wa adkhilna al-jannata ma'a al-abrari 'ala al-jawfar ya rabbal 'alamin. Allahumma inna nas'aluka husna al-khatimah wa tamam al-'aqibi wa shukra 'ala 'abdi. Allahumma nas'aluka qalban saliman, qalban khashi'an, wa lisanan dhakira wa 'amalan salihan taqabbala. Subhanaka rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil 'alamin. Bila Allah Allah yang mulia dan yang kaya, wajib dari kubur yang agung dan syair yang mukar dan bagus, yang agung dan yang agung dan terhormat dan yang agung dan terkutuk, masyhur dan yang agung dan terkutuk, wajib Allah yang berakhir.